بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Qaul Mufid Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab bahwasan sebagian dari umat ini beribadah kepada berhala. Mulai berdalilkan dengan Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nabiyukum bi syarrin min dzalika matubatan indallah." مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغُضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Katakanlah, wahai Nabi, apakah aku mau kabarkan hadap kalian dengan balasan yang lebih buruk daripada itu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Itu orang yang Allah Subhanahu wa taala laknat dan kutuk kepadanya, dan Allah jadikan dari mereka kera dan babi, dan yang beribadah kepada tagut, mereka itu seburuk-buruk tempat kembalinya dan amat sangat sesat dari jalan yang lurus. Kalimat wa ja'ala minhum al-qirada al-khanazir, qirada adalah jam'u qirdin. Wa huwa hayawanun ma'ruf, kera adalah temannya, binatang yang dikenal dan bentuknya akrab ma yakunu syabahan bil insan, kemiripannya dekat kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala mengutuk suatu kaum karena kedurhakaannya, karena pelanggarannya menjadi kera. Kirodah, manusia dikutuk jadi kera. Adapun khanazir jamu khinzir, babi. Wa huwa dzalika al-hayawan al-khabith al-ma'ruf alladhi wasafahullah bi'annahu rijs, binatang yang juga ma'ruf, telah diketahui ya, maklum keberadaannya sebagai binatang yang jijik ya, menjijikan. Ya Allah Subhanahu wa taala sifatnya dengan rich, najis, menjijikan. Dan al-isyarahuna ila al-yahud, isyarah di sini adalah kepada orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, fa'innahum lu'inu, orang-orang Yahudi itu adalah mereka sebagai kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu ya, ngerti, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Tahu tapi tidak menjalankan ilmunya, maka dilaknat, dikutuk sebagai generasi al-maktub alaihi, dimurkai ya, oleh Allah SWT, juga dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Dalam setiap kita sholat diperintahkan untuk memohon kepada Allah petunjuk, memohon hidayah, dan bisa menjalankan hidayah, istiqomah di atas hidayah tersebut ya, sampai kita mati, dan kita berlindung kepada Allah SWT dari jalannya orang-orang yang terkutuk dan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa yang terkutuk? Yang dimurkai Allah, Yahudi. Siapa yang sesat jalannya? Al-Nasar. Semangat tanpa dengan ilmu. Beramal semangat tanpa dengan ilmu. Nah, maka dikatakan oleh salaf, waktu salaf, ya, man fasada min ulama'ina fafihi syabhan bil. Siapa saja yang rusak dari kalangan ulama kita, maka pada mereka ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Wa man fasada min ibadina, siapa saja yang rusak dari kalangan ahli ibadah kita, fafihi syabhan bil Nasara, maka pada mereka ada kemiripan dengan orang-orang Nasrani. Duanya berdua-duanya berbahaya. Maka jadilah sebagai muslimin umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk berilmu dan beramal saleh. Kan itu ya kan bermanfaat dan senantiasa bertawasul bil haq, tawasul bis sabr dalam ya melaksanakan ilmu, mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu sebagai bentuk ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mereka dilaknat orang Yahudi sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innal ladzina kafaru bani Israil telah dilaknat." Mereka orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil. Melalui lisan Daud, ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Melalui lisan Nabiullah Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Alaihi wassalam. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 78. Wa ja'alu qibadah, dan mereka Allah jadikan sebagai kerak. Waju'ilu kiradatan, dan mereka dijadikan sebagai kerak-kerak. Naam. Biqauli ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kunu, jadilah kalian. Ini kaum dari Bani Israel. Jadilah kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kiradatan khasi'in, sebagai kerak-kerak yang hina. Naam. Kerak yang hina. Dan ini terjadi. Dilaknat, dikutuk, dijadikan kerak. Waliyatubillah. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Biqauli faba'u biqadbin ala qatam. Maka kembalilah mereka dengan kemurkaan. Kemudian kemurkaan terus. Murka dengan murka, mereka dimurkai dengan kemurkaan lagi, dengan kemurkaan lagi. Di mana? Ngerti, tahu, tapi tidak mengamalkan petunjuk. Jadi hati dari wasawus syaitan, godaan syaitan, gangguan syaitan yang terus berusaha untuk melumpuhkan semangat Bani Adam. Bukan tekad Bani Adam untuk beribadah yang akhirnya sampai sejauh itu. Barakallahu jami'an. Bani Israel dikutuk di alat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun qauluhu wa ibadat tawgut, dan juga di antara mereka ada yang beribadah kepada tawgut. Yang beribadah kepada tawgut juga adalah termasuk yang dilaknat, kutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kalimat abadat tawgut fihima fiha qira'atan, ada dua qira'ah. Ya. Fi abadat tawgut, fi abada wa fi tawgut, itu bisa ada dua qira'ah. Pertama, al-ula bidhamil ba. Ya. Jadi apa? Kembali kepada ayat sebelum, wa ja'ala, jadi mereka abuda atau guti. Ya, dengan diapakan? Didhamahkan ba-nya. Berarti diidhafatkan. Abuda taghut. Wa 'alaiha tuksar ta. Kalau didomahkan baknya, maka dikasarkan taknya karena itu apa? Abudat taguti. Ya. Dikasarkan. Kenapa? Li'annahu majrun bil idhofah. Ini salah satu qiraah bacaan. Jadi waja'ala min qiraata wa abuda taguti. Itu bacaan pertama. Paham? Idhofah ya, dijarkan. Kemudian asalnya yang kedua bi fathil ba. Dipatahkan ba-nya ya. Waja'ala kemudian doa baca. Kalau dipatahkan ba-nya abada atau buta berarti. Nah, berikutnya jadi mansub. Alanahu fi'lun madhin. Bahwasanya barakallahu jami'an ketika dipatahkan ba-nya dia menjadi fi'il madhi ma'tuf diatapkan ala qawlihi diatapkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala la'anahu Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala melaknat. Wa ghadiba 'alaihim wa ja'ala minhum qiradah wal khanazir. Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada siapa? Allah melaknat kepada orang-orang yang beribadah kepada taghut. Ya, dilaknat. Diatapkan kepada lafaz la'ana. La'anahu Allah. Silatul mausul. Baik. Nah ini kalau dipatahkan abada berarti fi'lin ma'fi'lun ma'di ala anna fi'lun ma'di ma'din ma'tupun ala qawdihi la'anahu Allah. Silatul mausul ay wa man abada taghut. Baik, sebagaimana ada ayat sebelumnya ya. Man la'anahu Allah. Ya. Kalau fi'il madhi berarti wa man abada ya. Taghut. Diatapkan kepada la'an Allah silatul mausul ay wa man abada taghuta wa lam ya'ud. Tidak diberikan a'id seperti la'anahu. Tidak disebut wa abadahu ya. Tidak diberikan wa lam ya'ud man. Ma'atun lil fasli. Tidak diberikan a'id dengan panjangnya al-fasl. Panjang. Ayatnya berturut-turut ya. Baru di fasal. Di anna hadha yang tadi fa'ala mansub wahid karena nah dengan bacaan ini cocoknya untuk apa? Mansub wahid. Satu yang disifati. Untuk yang untuk satu saja yang nah tersifati. Walau idat kalau diberikan a'id man la auhama annahum jama'al aqrun akan menimbulkan waham praduga yang salah bahwasanya mereka yang beribadah kepada taghut itu jamaah yang lain ya. Padahal mereka satu jamaah yang mereka-mereka yang dilaknat, yang dikutuk, yang dimurkai, yang beribadah kepada taghut jamaahnya satu bukan berbeda-beda. Paham? Jadi fa'ala hadhihi qira'ah maka menurut qira'ah ini yakunu abada fi'lan madhiyan sebagai fi'il madhi dan wal fa'ilnya dhamirun mustatirun jawaza takdiru huwa ya'udu ala ad-dhamir fi qawlihi la'anahu huwa gitu. Nah dhamirnya kembali kepada apa? Huwa tadi kepada dhamir pada firman Allah SWT la'anah. Wa bihadza na'rifu ikhtilafal fa'il fi silatil mausul. Maka dengan qiraat ini kita mengetahui perbedaan fa'il pada silah mausul. Wa ma utifa 'alaihi dan apa yang diatapkan kepadanya fi annal fa'il fi silatil mausul ya. Karena fa'il pada silah mausul adalah Allah. Lafzul jalalah la'anahu Allah. Fa'il pada silah mausul adalah Abdul Jalal. wal fa'il bihada al ma'tub, dan fa'il pada ma'tub ini ya'udu ala al maf'ul, kembali kepada maf'ul. Kutiba apa? Abada at-tabut, kembali kepada maf'ul. Es innakum disitu apa? Fa. Maf'ul itu apa? Fa. Setelah lapan anal maf'ul lapan berubah fa. Hah? Cetakannya wal fa'il bihadal ma'du bi'udu anal maf'ul. Apa setelah itu tulisannya? Man. Iya man. Ini salah cetakan. Makanya Allah ya'udu al-maf'ul, al-maf'ul man. Man ya. Kembali kepada maf'ul man, la alal fa'il. Wa ala kulli halin, yang penting kata Syekh, fal murad biha adilut tawbih. Yang penting bahwasanya dimaksud, bahwasanya diantara yang mendapatkan laknat dan juga murka Allah Subhanahu wa taala adalah abidut tawbih, yang beribadah kepada tawbih. Itu maksud dari ayat. Fal farqu bainal qira'ataini bil ba' faqat. Dan perbedaan antara dua qira'ah adalah bil ba' faqat, ada ba' saja. Ala qira'atil fa'li maftuhah, kalau dengan fi'il maka dibatalkan abadat tawbud. Wa ala qira'atil ismi, kalau dibacakan dengan apa, qira'ah isim, berarti madura abuda atau buti. Perbedaan dalam bacaannya. Wa tawbud ala qira'ati al-fi'li, ya, ala qira'atil fi'li fi abada takunu maftuhah abadat tawbuda. Wa ala qira'atil ismi takunu maksurah bil idafah abudat tawbuti. Wa dhukira fit tarkib abada ma'at tawbud, dan disebutkan dalam susunan abada dengan tawbud arba'ah, arba'un wa isyuna qira'ah. Dalam bacaan ini tentang qira'ah abadat tawbud, abudat tawbuti, dalam susunan ini ada arba'un wa isyuna qira'ah. Dalam pembahasan tafsirnya ada sampai 24 qira'ah bacaan. Walakinna qira'ah syadah, tetapi itu qira'ah yang syad, menyelisihi kaidah. Jadi ghairu al-qira'ataini ya asab niyataini abada dan abuda, abuda dan abada. Itu yang ma'ruf, masyhur, dan yang dibetulkan juga ditarjih oleh Syekh, yang dibolehkan hanya dua qiraah. Abuda, kalau abuda berarti atau buti, kalau abada, abada atau buta. Maksudnya bahwasanya yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang beribadah kepada tagut, abidut tagut. Nah, mereka adalah yang akan mendapatkan laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal siapa? Min ahli kitab. Orang-orang yang diturunkan kepada mereka Alkitab. Tahu mana kebenaran, tahu mana petunjuk Allah dan Rasulnya. Namun dia menempuh jalan yang melanggar apa yang telah diwahyukan kepada nabinya, maka mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemurkaan yang sangat besar, dan dikutuk oleh Allah sehingga dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mu'alif mengingatkan dengan bab ini supaya umat ini menjauhi langkah dan jalan yang ditempuh oleh ahli kitab, sehingga mereka tersesat jalan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah ubudiyah adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Maka tidak boleh siapa saja memalingkan hak Allah kepada selainnya, yang akhirnya menjerumuskan kepada kekufuran dan kemusyrikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara faedah yang disebutkan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Sallallahu alaihi wa sallam.